الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Teman yang lalu kita telah baca beberapa hadis yang disebutkan seputar keutamaan ilmu dan ulama. Kan tapi sayang alhamdulillah banyak hadis yang disebutkan di sini, dan hadis-hadis yang dhaif bahkan ada sebagian yang maudhu. Dan jelas, keutamaan ilmu sangat banyak. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abi Darda, juga hadis Abi Hurairah, hadis Muawiyah, Nabi Sufyan dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pasal tentang akar-akar yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Qala al-ilmu a'azzu minal mulki. Ilmu itu lebih mulia daripada kekuasaan. Wa qala Abu al-Aswad ad-Du'ali. Namanya ikhwan fillah Dhalib ibn Amr, yang memberi nama juga Dhalib. Tapi memberi nama Dhalib ibn Amr. Wa yuqalu lahu ad-Dini. Qala Ahmad al-Ijli thiqatun. Seorang thiqah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Kana awwala man takallama fi an-nahwi, adalah dulu beliau orang yang pertama kali berbicara tentang nahwu. Apa sebabnya kemudian beliau terpanggil untuk mengumpulkan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu? Siapa yang ingat? Ridwan. Ada riwayat yang menyatakan bahwasanya perintah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat yang lain lagi, kisah beliau dengan putrinya. Tatkala dia berjalan bersama putrinya, kemudian anaknya tersebut ingin mengungkapkan ta'ajub dengan indahnya langit yang penuh dengan bintang. Tapi dia salah dalam mengungkapkan. Tatkala dia mengatakan kepada bapaknya Ya abati, ma ahsanus sama. Apa yang dikatakannya? Yang kemudian dijawab oleh bapaknya, nujumuha, bintang-bintangnya. Berarti yang diungkapkan? Dia ingin mengatakan betapa bagusnya langit ini, tapi salah dalam mengungkapkan. Akhirnya dipahami oleh bapaknya apa yang paling bagus di langit. Maka dijawab oleh bapaknya bintang-bintangnya. Ungkapan yang salah bagaimana dan yang benar bagaimana? Yang berupa kalimat pertanyaan, bagaimana jadinya Abdullah? Apa yang paling bagus di langit? Ma ahsanas sama'u. Kalau demikian langit tidak bagus. Ma ahsanas sama'u. Langit tidak bagus. Bagaimana bentuk pertanyaannya berarti? Ma ahsanus sama'i. Ma ahsanus sama'i. Apa yang terbagus di langit? Bintang-bintang. Kemudian kalimat ta'ajub yang benar? ma ahsana samaa, ya, betapa bagusnya langit itu. Baik. Kemudian akhirnya beliau mengumpulkan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu agar apa? Agar terjaga jangan sampai generasi-generasi yang datang belakangan akhirnya apa? Salah-salah dalam mengucapkan. Ini salah satu riwayat tapi wallahu ta'ala alam tentang kesahihannya. Cuman masyhur. Dia seorang mukhadram. Rawalahul jama'ah. Apa yang dimaksud dengan mukhadram? Indak-indak ya Ja'far. Mukhadram itu apa? Tapi mukhadram adalah apa? Man asya fil jahiliyati wal islam. Yaitu siapa saja yang hidup di zaman jahiliyah juga apa? Di zaman Islam. Naam. Hidup di zaman jahiliyah dan zaman Islam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, diriwayatkan dari Abdul Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja atau para penguasa itu adalah na'am hukam 'alan nas. Orang-orang yang mengatur atau menguasai manusia. Sedangkan para ulama adalah apa? Hukam 'alal muluk. Orang-orang yang mengatur para raja. Dan memang ya khanifillah, kita banyak raja-raja yang nah, mereka membutuhkan nasihat-nasihat dari para ulama. Sehingga pada hakikatnya yang mengatur mereka adalah para ulama. Baik. Cuman atar ini riwayat yang dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Hilal Al-Askari dalam kitab Al-Hath ala Talabil Ilm. Dan disebutkan Ibn Abdelbar secara muallak padanya inqita' antara Abu Ubaidah, Ma'mar Ibn Al-Muthanna dan Abu Aswad Ad-Du'ali. Terputus. Waqala Wahab Ibn Munabbih yatasya'abu minal ilmi syaraf wa in kana sahibuhu daniyan wal 'izz wa in kana sahibuhu mahinan wal qurbu wa in kana qasiya wal ghina wa in kana faqira wal mahabatu wa in kana wadhi'a. Wahab Ibn Munabbih mengatakan percabang-cabang dari ilmu itu kemuliaan walaupun orang yang memilikinya itu hina, orang rendahan. Dengan ilmu seorang menjadi mulia walaupun dia apa? Seorang rendahan. Nah. Wal 'izzu wa in kana sahibuhu mahinan. Dan juga apa? Percabang dari ilmu ikhwani fillah al 'izz. Asy-syaraf dan al-'izz hampir sama. Kembali kepada kemuliaan walaupun asalnya dia adalah seorang yang hina yang direndahkan oleh manusia. Wal qurbu wa in kana qasiyan dan juga apa? Menjadi dekat walaupun nah dulunya dia jauh. Taib wal ghina wa in kana faqiran. Juga bercabang dari ilmu itu kekayaan walaupun dulunya dia fakir. Naam. Tayyib. Karena sedekah yang dia keluarkan adalah seutama-utama sedekah kanifalah, sedekah dengan ilmu. Yang tidak akan habis. Semakin disedekahkan semakin apa? Kuat tertancap berbeda dengan harta. Harta kalau disedekahkan kanifalah yang di tangan kita habis. Kalau ilmu semakin disedekahkan semakin diajarkan, semakin kokoh, semakin tertancap kuat. Oleh karena itulah dulu Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dan sangat menganjurkan para talabah untuk saling ta'awun. Untuk apa? Mengajar satu sama lain. Kenapa? Karena seorang mengajarkan ikhwanifillah seperti muraja'ah berkali-kali lipat. dan ini mujarrab. Nah, ketika seorang mengajar, dia murajaahnya nah seperti apa berkali-kali lipat hasilnya daripada murajaah sendiri. Nah, dan juga dengan ilmu seorang akan memiliki sifat qanaah, yang ini adalah hakikat kekayaan. Karena laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Nah, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, akan tapi hakikat kekayaan yang sebenarnya adalah apa? Kekayaan hati. Seorang yang hatinya kaya, fanibillah, nah, dia akan merasa cukup dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan berusaha untuk memberi orang lain. Nah, sedangkan orang yang dan hatinya miskin, walaupun di tangannya banyak sekali harta, dia akan terus-menerus apa? Berusaha meminta-minta. Menjadi kikir, bakhil. Karena apa? Senantiasa kurang. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha na'am wadiyan thalitha. La yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah berupa emas, ingin apa? Lembah berikutnya yang ketiga. Nah, terus ambisi dunia tidak akan pernah tercukupi, ya Pak. Kalau kita menuruti ambisi dunia, hidup cuma capek saja. Ya Alhamdulillah. Hidup cuma capek. Dia tidak akan mendapatkan bekal yang banyak untuk kehidupan setelahnya. Maka hati jangan sampai tidak menjadi mereka-mereka yang diperbudak oleh dunia. Nah, Rasulullah SAW telah mendoakan keburukan. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Khamila. Celaka nah, para budak-budak dinar, ya, budak mata uang emas. Celaka nah, para budak dirham, mata uang perak. Nah, celaka budak nah, pakaian-pakaian yang bagus. Jadi tujuannya hanya pakaian yang bagus, emas, perak, harta, itu saja di dunia yang menjadi tujuan. Kendaraan, ya kendaraan satu pengen yang lebih, punya rumah yang bagus pengen lebih indah lagi dan seterusnya. Didoakan kejelekan. Ta'isa wa takasa wa idha shika wa lan taqash, kata Rasulullah SAW. Nah, sungguh celaka dia apabila dia tertusuk dunia, semoga tidak bisa tercabut. Nah, dan ini merupakan musibah. Semua itu bisa bakhanillah ditangkal dan bisa diobati dengan ilmu. Karena dengan ilmu seorang tahu mana yang harus dicari dan bagaimana harus mencari serta bagaimana menundukkan hatinya. Qala wal mahabatu wa in kana wadhi'an. Demikian pula akan bercabang dari ilmu yang dimiliki oleh seseorang mahabah, kewibawaan, walaupun asalnya dia seorang wadhi', seorang yang apa diremehkan. Cuman ada dari Wahab bin Munabbi ini dan diketahui sanadnya untuk kita bisa menghukumi sebagaimana Syekh Abu Amr juga mendiamkannya. Karena memang beberapa atsar fanifillah sebagaimana disebutkan di depan terkadang Ibnu Jama'ah meriwayatkan dari sama', yaitu dari pendengaran guru-guru beliau. Cuman maknanya hak. Nah, dengan ilmu ikhwani fillah, mereka-mereka yang asalnya hina menjadi mulia. Lihat para mawali, ya maula-maula yang dengan ilmu mereka akhirnya apa? Mereka menjadi mulia. Bagaimana pada masa Umar sebagiannya dijadikan sebagai amir dikarenakan aliman bikitabillah, seorang yang berilmu tentang kitabullah dan fil faraid tentang ilmu waris, akhirnya diangkat menjadi apa? Wali, pemimpin, maksudnya untuk menggantikan menjadi pengganti mengatur perkara di suatu tempat. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa badlahu qurbah wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Na'am, belajarlah ilmu karena sungguhnya mempelajarinya adalah kebaikan dan mencarinya adalah ibadah. Mengingat-ingatnya yaitu murajaah merupakan tasbih. Nah, membahasnya merupakan jihad. Nah, dan menyebarkannya merupakan nah qurbah, ibadah pendekatan diri kepada Allah. Serta mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya merupakan sedekah." Ini juga atsar yang masyhur, alhamdulillah, tapi kalau dilihat dari sisi sanadnya, na'am dha'ifun jiddan dari sisi sanad. Adapun dari sisi na'am makna, alhamdulillah, na'am hasungan untuk menuntut ilmu, secara umum alhamdulillah menuntut ilmu ya semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Mulai dari semenjak apa? Dia berjalan keluar dari rumahnya sudah dihitung merupakan langkah-langkah yang akan mengantarkan ke surga. Belum lagi kalau dia mendapatkan dan mengamalkan yang kemudian menyebarkannya. Maka seutama-utama ibadah. Adapun dari sanad atas tersebut padanya ada Nuh ibnu Abi Maryam seorang yang kadzdzab. Dan diriwayatkan secara marfu. Naam. Tapi padanya Abdurrahim ibn Zaid, nah, seorang yang diragi dustakan dan bapaknya seorang yang baik. Waqala Sufyan ibn Uyainah, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wahumul anbiya'u wal ulama. Kalau atar ini nah, atar yang hasan, itu sebelumnya belum dibaca ya. Atar Fudail ibn Iyad. Waqala Fudail ibn Iyad, alimun muallim yud'a kabiran fi malakutis sama. Seorang alim yang muallim, dia berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yud'a kabiran, dipanggil nam dalam keadaan besar. Dia bama malakutis sama, ya, di alam nam, di alam yang ada di langit sana. Dan ini juga merupakan bentuk keutamaan. Asarnya sahih. Maksudnya seorang alim kemudian muallim. Dalam sebagian riwayat alimun amilun muallim. Tiga naam, tiga apa? Tiga kriteria. Seorang alim yang berilmu dan amil yang beramal serta mengajarkan. Ini sudah naam terkumpul badannya sifat-sifat utama. Tentunya dia naam akan apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan di langit sana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala telah katakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Diangkat naam derajatnya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, arfa'un nasi indallahi manzilatan. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala man kana bainallahi wa baina ibadihi, yaitu siapa saja yang menjadi penahan perantara antara Allah dan antara hambanya dalam menyampaikan apa? Risalah, dalam menyampaikan ilmu. Wahumul anbiya'u wal ulama, dan mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Kenapa? Alhamdulillah, karena para nabi dan para ulama mereka lah yang apa? Menyampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang lain. Sehingga mereka orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, jelas. Dan dulu telah kita lewati ya, dalam pembahasan al-wajibat al-mutahatimat. tentang wajibnya berkeyakinan adanya wasitah antara Allah dan apa hamba-hambanya dalam sisi apa sisi tabligh penyampaian. Jadi harus kita ingat ada dua wasitah antara Allah dan manusia. Wasitah yang pertama ini wajib kita tetapkan, dan wasitah yang kedua tidak boleh kita tetapkan. Kalau kita tetapkan, kita jatuh dalam kesyirikan. Ini harus kita bedakan. Nah, karena istilah wasitah yukhanifillah banyak apa? Mengalir di lisan-lisan manusia. Kalau kita tidak memahami apa yang dimaksud, akan jatuh dalam kesalahan. Baik, cari wasitah. Nah, baik, wasitahnya apa? Nah, jadi harus kita bisa memahami dengan baik. Ada wasitah yang wajib kita tetapkan, yaitu wasitah dalam penyampaian syariat. Karena tidak akan mungkin kita apa menerima syariat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menetapkan apa nih bila bahwasanya antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ada rasul-rasul yang diutus. Mereka lah wasitahnya. Adapun Islam ini ya wasitahnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil ajaran Islam dari bimbingan beliau. Dan yang tersesat dalam masalah ini siapa berarti? Siapa yang tersesat dikarenakan tidak mau menetapkan wasitah ini, atau sebagiannya naam menyatakan bisa langsung mengambil dari Allah? Orang-orang sufi. Orang-orang sufi yakhanifillah, mereka katanya langsung mengambil dari Allah. Haddatsani qalbi an rabb. Hatiku telah menyampaikan hadis naam dari Rabb-nya. Ini dia tidak mau beriman terhadap apa? Wasitah tersebut. Nah, ini wasitah yang wajib kita tetapkan. Paham? Paham, Mikro? Hah? Saya ulangi. Harus dipahami ini. Jangan melamun. Baik. Ada dua jenis wasitah. Ya, wasitah yang pertama harus kita tetapkan. Wasitah yang kedua tidak boleh kita tetapkan. Wasitah yang pertama yang harus kita tetapkan adalah apa? Wasitah. Wasitah maknanya apa? Wasitah maknanya perantara. Perantara. Nah, kita harus menetapkan perantara antara Allah dengan kita dalam apa? Tabligh, penyampaian. Ya, penyampaian risalah, penyampaian syariat. Kita tidak bisa mengambil langsung dari Allah, ya tidak. Harus ada perantaranya. Ya. Perantaranya siapa untuk sampai ke kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Rasul masih ada perantara-perantara lain, yaitu para sahabat, perawi-perawi. Cuman yang menjadi inti di sini antara Allah dengan hambanya yang menjadi wasitah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tetapkan. Tidak boleh kita mengakui atau menetapkan suatu hukum langsung saya mendengar dari Allah. Saya mendapatkan wangsit langsung dari Allah, tidak boleh. Paham? Ini yang pertama yang wajib ditetapkan. Kemudian wasitah yang kedua yang tidak boleh ditetapkan adalah wasitah dalam ibadah. Wasitah dalam ibadah. Karena kita dalam beribadah tidak boleh kita apa? Menetapkan perantara antara kita dengan Allah. Kita dalam beribadah ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perantara Syekh Abdul Qadir Jailani atau Sunan Kalijaga atau sunan-sunan yang lain. Nah, wasitah yang seperti ini tidak boleh ditetapkan. Bahkan kalau sampai seorang menetapkan adanya wasitah antara dia dengan Allah dalam ibadah, terjatuh dalam apa? Syirik, pembatal keislaman. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara pembatal keislaman yaitu siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara dalam apa tadi? Dalam ibadah. Paham? Nah, ini dua jenis wasitah. Ya, wasitah yang pertama harus kita tetapkan, wasitah yang kedua harus kita tiadakan. Tayyib. Dan para ulama ikhwanifillah berarti apa juga mereka sebagai apa? Wasithah dalam menyampaikan apa? Ajaran-ajaran Rasul. Ya kan? Kita untuk memahami nah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dengan perantara penjelasan para ulama bagaimana? Mereka yang menyampaikan hadis-hadis kepada kita, menjelaskan maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kedudukan para anbiya dan para ulama adalah apa? Kedudukan yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari atsar Sufyan bin Uyainah dan atsar yang dikeluarkan oleh Al-Khatib dengan sanad yang hasan. Wa qala aidan lam yuqa ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqhi mahi jaziyah. Beliau juga mengatakan nah lam yuqa ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Seseorang tidaklah diberi di dunia ini sesuatu yang lebih mulia daripada kenabian. Apa ada yang lebih mulia di dunia ini daripada kenabian? Tidak ada. Derajat nubuwah, derajat makhluk yang paling tinggi. Kemudian wama ba'da nubuwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqhi, dan tidak ada setelah kenabian sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan fikih. Daripada ilmu dan pemahaman yang benar terhadap agama ini. Dan ini diambil dari hadis ma'innal ulama warathatul anbiya. Karena ulama adalah pewaris para nabi dan ilmu adalah warisan dari para anbiya. Sehingga setelah naam derajat kenabian ya yang tidak ada yang lebih utama melebihi ilmu. Karena itu warisan para nabi. Tayyib. Faqila amman hadza? Qala anil fuqaha'i kullihim. Kemudian dikatakan dari siapa ini? Naam, yaitu perkataan tersebut qala anil fuqaha'i kullihim, dari semua orang-orang yang faqih. Semuanya menyatakan demikian. Orang yang betul-betul paham tentang keutamaan ilmu mesti akan menyatakan demikian. Tidak ada nah, di dunia ini seorang yang lebih utama daripada apa? Para anbiya. Jadi pemberian anugerah yang paling utama ya anugerah kenabian. Kemudian setelah itu adalah anugerah berupa ilmu. Waqala sahlun man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahu dhalik. Berkata Sahl, siapa saja yang ingin untuk melihat majelis-majelis para anbiya, maka hendaknya dia melihat majelis-majelis para ulama. Nah, fa'rifu lahum dhalik. Nah, tayyib. Maka nah, berilah tahu mereka tentang hal tersebut. Asal ini juga sahih dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Faqih wal Mutafaqih. Faqala Syafi'i radhiyallahu an illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allah falaysa lillahi wali. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan jika para fuqaha yang beramal dengan ilmunya itu bukan wali-wali Allah, maka sungguh Allah tidak memiliki wali. Nah, jelas apa ini? Fuqaha yang beramal tentunya mereka orang-orang yang sudah memiliki iman dan memiliki ilmu. Padahal kriteria untuk menjadi wali-wali Allah, kriteria utama apa? alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak pula mereka bersedih. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan para fuqaha yang memahami agama ini dan beramal dengannya tentunya terpenuhi kriteria tersebut. Nah, kalau mereka apa? Bukan wali-wali Allah, maka tidak ada wali bagi Allah. Maksudnya apa? Jelas, para fuqaha yang beramal dengan ilmunya, mereka adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Asal ini ya qul billah dikeluarkan dari Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, dan juga dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Tayyib. Pada saatnya Abu Bakar Al-Husain bin Ali. Tayyib. Dikatakan oleh Ibn al-Mulaqin dalam Tabaqatul Awliya, lahu tariqah fudla fit tasawuf fakana aliman wa angdara ala ba'dil iraqiyin fi itlaqi al-fadil lahu wa lam yadhkar fihi ta'dil. Ada satu perawi yang menjadikan jalan untuk kita mensahihkan hadis tersebut, yaitu Abu Bakar Al-Husain ibn Ali Bazdaniyar ini. Karena dia dikenal tasawufnya. Tayyib. Cuman jelas makna yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sahih. Qala wa 'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma majlisu fikhin khairun min ibadati 60 sana. Majlis fikih, majlis untuk mempelajari agama Allah, lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Atar ini dhaifun jiddan. Dhaif sekali dikeluarkan oleh Ibn Iraq dalam Tanjihu Syariah. Tayyib. Ini beberapa azhar yang kita ambil untuk malam hari ini. Yang perlu ditekankan azhar yang bagus yang paling bilang dari Nam Sufyan Ibn Uyainah di atas. Arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa bain ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Kemudian juga setelahnya, lam yuqta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwwah. Wa ma ba'da nubuwwati syai'un afdala minal ilmi wal fikhi. Ini bagus. Naam. Dan ini hak akhani billah. Oleh karena itulah seseorang berada di majalis al-ilm ini merupakan keutamaan yang besar, apalagi di zaman ini. Kalau mereka ikhwan fillah di zaman Sufyan bin Uyainah, lain menyatakan demikian, apalagi di zaman-zaman akhir semakin apa nampak keutamaannya. Kenapa? Ikhwan fillah, dikarenakan sedikitnya orang-orang yang mau apa, yang mau mempelajari agama Allah. Nasallallahu alaihi wasallam al-thabat hatta al-mamat.